Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai dari surat Maryam ayat ke-93. Surat Maryam ini di akhir-akhirnya banyak menceritakan tentang keesaan Allah. Dituangkan keesaan Allah di dalam surat Maryam ini bukan tidak beralasan. Karena apa? Karena dari Maryamlah lahir seorang anak yang bernama Isa dan yang sebagian manusia menjadikannya Tuhan. Maka di sini, di dalam surat Maryam ini, Allah ingin menegaskan kepada umat manusia bahwa menjadikan manusia sebagai anak Tuhan tidaklah pantas. Wama yambagi lirrahmani an yattakhiza walada. Tidak mungkin, tidak layak bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Allah Maha Kasih, Tuhan yang sangat kasih dan sangat sayang kepada makhluknya. Maka disebutkan ma yambagi lirrahmani an yattakhiza walada, dan dilanjutkan besok inna kullaman fil ardi man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua makhluk adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Allah tidak mempunyai anak yang disukainya ataupun yang dibencinya, seperti yang dapat dibayangkan pada makhluk manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajar mempunyai anak. Karena apa? Karena usia manusia terbatas. Ustadz Fajrul, saya, Ustadz Perdana, Ustadz Ardiansah bekerja karena apa? Di antara tujuannya ingin memiliki regenerasi, generasi penerus yang lebih baik untuk mendoakan orang tuanya. Itu manusia. Karena usianya yang terbatas, maka dia menginginkan generasi setelahnya menjadi penopang untuk kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Bagi Allah, dia tidak perlu memiliki anak. Karena Allah Tuhan yang kekal dan abadi. Ngapain punya anak kalau dia sendiri kekal dan abadi? Al-Hayyu Al-Qayyum, Tuhan pencipta. Dia bisa, dia mampu menciptakan miliaran manusia di bumi yang kecil ini. Dia mampu menciptakan matahari yang besarnya ribuan kali lipat bumi yang kecil ini. Dia mampu menciptakan jutaan bintang-bintang kecil yang besarnya sebesar matahari. Alangkah kecilnya bumi ini bagaikan pasir di pantai yang luas. Dan kita manusia adalah makhluk yang kecil di butir pasir yang kecil. Maka menjadikan manusia sebagai anak Tuhan tidaklah layak. Untuk itu, dengan sifat kasih sayangnya Ar-Rahman, Allah mengatakan kepada kita mayambagi. Apa yang kamu tuduhkan itu, wahai manusia, tidak layak untukku, kata Allah. Dengan kasih sayangnya Allah menepis kepada kita, janganlah menjadikan anak manusia menjadi anak Tuhan. Janganlah, dengan sifat kasih sayangku ini aku dapat memberi kasih sayang kepada seluruh makhluk. Kalau aku punya anak, maka kasih sayangku akan terbagi, sebagian untuk anakku, sebagian untuk anak-anak yang lain. Sebagaimana manusia anak kandung tetaplah dicintai, walaupun anak orang lebih pintar dan lebih berhasil daripada anak kita yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Itulah insting manusia. Tapi bagi Allah yang tidak punya anak, membuat dia lebih dapat menebarkan kasih sayangnya tanpa melihat ini anakku atau bukan anakku. Ini dapat kita sampaikan. Seterusnya kita dengar dari Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini dalam makna yang serupa, yaitu selalu diulang kembali. Sebelumnya sudah dikatakan an da'aw lirrahmani walada, yaitu mendakwakan bahwasanya Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan di dalam ayat 88 Allah juga mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada. Di sela-sela itu Allah mengatakan hampir-hampir langit terpecah belah karena mendengarkan ucapan yang tidak pantas itu. Tapi dalam ayat 92 dari surah Maryam ini Allah menggunakan lafaz wa ma yambaghi, artinya tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pengasih mengambil anak. Di situ ada yang sudah disebutkan sedikit tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun pertama sekali itu sempat hampir menggoncangkan seluruh isi bumi ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan hamba-hambanya untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena apa? Karena kalau sudah sesuatu musibah, kalau Allah ingin turunkan dalam sekejap mata saja, manusia itu tidak akan mampu untuk bertahan dalam sesaat. Karena sudah banyak kita melihat buktinya di dunia ini, terutama dulu tahun 2004 yaitu tsunami, dan yang baru-baru ini di Jepang tsunami juga, walaupun daerah bangun Jepang itu sudah tersohor dan masyhur anti gempa, tapi tidak juga halnya demikian, hancur juga dengan kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perlu yang kita garis bawahi. Kekuatan kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah kalau kita dapat melaksanakan perintah Allah. Kekuatan itu akan dapat bertahan karena Allah lah yang menjaga kita itu semuanya. Kalau sudah Allah menjaga kita, kita akan mendapatkan keindahan yang paling indah di dalam hidup kita ini. Maka dalam ayat ini sudah dikatakan tadi wa ma yambaghi lirrahman, enggak pantas seperti itu. Kata-kata itu sudah mulai reda dari amarah Allah Subhanahu wa taala, walaupun tingkat kekupuran. Begitulah Allah yang Maha Pengasih. Dan masih disebutkan di sini Ar-Rahman, Ar-Rahman, tidak disebutkan di sini Al-Jabbarul Mutakabbir. Belum pernah dalam ayat ini disebutkan Al-Jabbarul Mutakabbir kecuali menyebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha, fad'uuhu lahu. Maka kita harus berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sudah jelas dalam ayat ini, walaupun sering diulang, tapi Allah mengisyaratkan sangat-sangat tidak menginginkan bahwasanya Allah itu dituduh dan didakwa mempunyai anak, yaitu mengangkat anak, ayat takhidha walada. Sebagaimana juga sudah disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari surah Al-Ikhlas ini diartikan Allah Subhanahu wa taala ingin memurnikan kalimat tauhidnya. Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Rasulullah, Allah itu adalah esa. Allahus samad, siapa Allah yang Maha Esa itu, adalah tempat bergantung kita kepada Allah saat terhadap segala sesuatu, baik yang kecil maupun besar. Baik yang hal yang kita anggap itu tidak terjadi, bisa saja terjadi ketika kita meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq, kita akhiri pertemuan kita di ayat 92 yang berbunyi ma yang bagi lirrahmani ayattakhiza walada, yang berjudul Tuhan tidak layak punya anak, dengan kesimpulan Allah tidak punya anak yang disukai atau yang dibenci seperti yang dapat dibayangkan pada makhluk manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.